Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat berapa, hadis ke berapa sambung? Ya, hadis yang ke 39. Hadis ke 39. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, menggadaikan agama kerana dunia. Molek bak ni. Ini homo ni macam janji-janji. Daya ceramah dah sini. Pada mana ni? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallam qala yakhruju fi akhiri zaman rijal yaqtiluna ad-dunya bid-din yalbasuna lin-nasi julud ad-dha'ni min al-lin al-sinatuhum ahla min as-sukab wa qulubuhum qulubuz ziba yaqulullah abi tahtaru am alayya tadtairun fabi halabtu la'ab asanna ala ulaika minhum fitnah tad'un hadima minhum hayran. Rawahu Tirmizi. Artinya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata dia, Rasulullah SAW bersabda, akan timbul di akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Mereka menunjukkan kepada orang lain pakaian yang dibuat daripada kulit kambing berpura-pura zuhud dari dunia untuk mendapat simpati orang ramai, dan percakapan mereka lebih manis daripada gula. Padahal hati mereka adalah hati serigala, mempunyai tujuan-tujuan yang jahat. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, apakah kamu tertipu dengan kelembutanku? Apakah kamu terlampau berani berbohong kepadaku? Demi kebesaranku aku bersumpah akan menurunkan suatu fitnah yang akan terjadi di kalangan mereka sendiri, sehingga orang alim, cendekiawan pun akan menjadi bingung dengan sebab tekanan fitnah itu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Keterangan ini. Golongan yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah orang yang menjadikan agama sebagai alat untuk mendapat keuntungan dunia. Mereka rela-rela menggadaikan agama demi untuk meraih keuntungan dunia, dan apabila bercanggah kepentingan dunia dengan hukum syarak, mereka berani merubah-rubah hukum Allah dan memutarbelikkan kenyataan. Mereka juga pandai mengemukakan hujah-hujah yang menarik dan alasan-alasan yang dapat memikat hati. Tetapi sebenarnya hujah-hujah dan alasan itu hanya semata-mata timbul dari kelicinan. Mereka memutarbelikkan kenyataan, mereka menipu orang lain dan juga menipu diri mereka sendiri. Hadis ini terang-terang menyebut bahawasanya di akhir zaman orang-orang yang Allah beri dia kepandaian, cendekiawan, banyak pengetahuan, digunakan kepandaian, ketinggian ilmu masing-masing untuk buat cari habuan dunia semata-mata. Nah, dengan sebab nak kepada lebih, nak kepada senang, sanggup memutarbelikkan keadaan yang sepatutnya hak salah jadi itu, hak betul tiba-tiba nampak salah. Sebab tu kita tengok ramai, apabila ada ulama' yang menyebut bahawasanya wajib sebuah negara umat Islam itu menjalankan hukum hudud, nah, maka timbul ulama' seperti ini. Ulama' ni dah bangun tiga raja joget. Dia nak kenal dia ulama' dunia. Saya harap joget, orang konser, orang tak buat kilang agak, nak buat jual heboh, dia tak bersih. Kalau nak kenal. Dia nak kenal ulama' ni, masa timbul masalah, orang nak ajak balik kepada Quran dan hadis. Dia tubik ulama' ni. Tubik untuk membelik fata, nak membohong orang kampung. Keluar kenyataan baru-baru ini, Amir Osman kata, hukum hudud bukan fardu ain. Bukan fardu ain, memang dah bukan fardu ain. Fardu ain ni benda yang tiap-tiap kita kena jalan. Nah, tiap-tiap kita kena buat fardu ain. Kullu wajibin ala mukallafin. Tiap-tiap benda yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Itu panggil fardu ain. Adapun menjalankan hukum hudud bukan fardu ain, wajib atas pemerintah sahaja. Yang berkuasa saja. Faham? Mana? Nah, kata PhD. Barat tahu kala itu semua. Nah. Wajib atas pemerintah, bukan wajib atas orang kampung. Maknanya kalau kita ada orang curi lah kampung, orang kampung boleh potong kan? Kalau fardu ain, memang orang kampung potong dirinya. Berat main orang kampung potong lagi, yang mau potong kau potong pula. Dia main dia tu hudung habis. Sakit hati. Nah, tak boleh. Dia menjalankan hudud, takzir, kisah, hak pemerintah. Sebab tu kalau pemerintah buat, orang nak kata apa lah. Nah, macam orang kendok sebelah rumah kita. Nah, balik ke puan kita, pergi sibuk-sibuk, kita tanya, apa ni? Tak payah ni, boleh pecahnya. Tapi ada jabat orang memari tunjuk kad, dia terima. Minta maaf lah, minta maaf lah. Last topik dah sambung lah. Barulah minta maaf. Tapi kalau orang kapuk, boleh. Dia kena pemerintah. Nah, ada orang kampung ada dia kena pemerintah. Tak faham. Dia nak putar belik tu. Putar belik. Pandang mumpah PhD yang kabar benda hidupkan fardu ain. Siapa pula kabar fardu ain? Siapa yang kabar fardu ain? Tiba-tiba hidup bukan fardu ain. Fardu ain dia tu budak-budak duk ngaji tu. Fardu kifayah. Jihad fardu kifayah. Menjalankan hudud, kisah, fardu kifayah. Kalau tak ada orang buat seorang, dosa belaka. Nak putar belik fakta. Demi keuntungan yang sedikit. Keluar dalam TV pula, Tok Guru benar maknanya menghina, mengkeji orang. Tubik pula 2-3 ekor ulama' bagian cari makan. Waktu tubik ayat hina orang, ayat keji orang. Padahal hak asal tu cerita separuh. Tak tu bi abin. Patut dah ulama, dah mupah Mesir, pah Zahar. Walaupun ulama kerajaan sekalipun, jangan tengok separuh tu, dengar benar tu. Baru keluar kenyataan. Ni abi tu bi, ustaz-ustaz tu bi langsung kabur. Tak boleh. Mana boleh keji orang ni. Cari makan. Ustaz cari makan. Mereka pun dalam pukat, rendang dalam sungai demi tembok. Tak itu. Barang tubik separuh. Dia potong-potong-potong pun tubik separuh. Tubik separuh ni kalau tak mau tunjuk habis memang bom. Kenapa kalau nak beli barang nak tunjuk sikit tak mau tunjuk habis bom. Saya dia beli. Dia nak apa nak tunjuk nak jual. Nak jual kereta murah-murah. Kata kemarin tengok. Nak tengok dia tunjuk konek belakang. Dia tunjuk sikit je. Buka semua tak boleh. Tengok sikit je. Mana kalau tak mau buka semua, tunjuk sikit saja, nawak tu. Ada tak kena. Faham? Dia begitu. Tapi lagi kita wadah, lenggak. Ada pula ustaz tekan ulah. Ni ustaz ni. Ulama' ni. Bila maknanya ada ahli sokang meninggalkan semayang, orang pun rakyat pun kecoh lah marah pasal tinggal semayang begitu gini. Ada pula ulama' dia bela. Nah, keluar pula sokang ni benda mengharumkan nama negara. Nak benda besar, jangan main dia kata. Walaupun semayang tu penting, tapi sokang ni mengharumkan nama negara. Maka tidak salah kita tinggal semayang untuk mengharumkan nama negara. Lain tepuh takik api neraka. Nah, tepuh takik tu. Ini ramai ni. Ini ramai ni. Nah, ustaz-ustaz. Masuk pula orang loling lah. Ustaz apa gitu? Ustaz apa? Nah, mak repik masuk belah tu guru. Jadi pening kepala dia ni. Nah, mak repik tu. Tengah congek mutut takbir. Boleh takbir lagi. Nampak pakai baju tu guru. Ustaz, sokong orang zalim. La ilaha illallah. Nak boleh nak jadi. Ni kata, tak. Mu ustaz. Saya makan belaka. Ustaz hak tak dicalungkan dah. Ada tak? Ha tak? Tahun ni rebah kan? 12 ekor budak hitam. Masuk dengan ustaz mereka. Nak? Tak dicalungkan apa menangis guli mati. Tak guli mati. Tak apa. Piti tak boleh. Kerana piti. Bukan perjuangan nak bela umat Melayu. Perjuangan nak menggemukkan anak beranak dia saja. Sebab tu kalau kita menang kok sekali lagi. Memang bodoh benar rakyat. Janganlah. Tak boleh dah. Ini satu kewajipan. Satu kewajipan. Bukan kita benci ke dia. Tapi kita benci kepada kemungkaran dan penipuan yang telah melampau batas. Tanda kita semayang, maka kita tak boleh sokong orang zalim. Dan kita tidak akan terpedaya dengan maknanya gula-gula kata-kata manis ustaz-ustaz, ulama-ulama upahan seperti ini. Dia ulama tak cari makan kot dunia, kot agama. Kalau dapat gaji sekalipun dia tak sembunyi ayat Allah. Dan juga menipu diri mereka ni. Dia sendiri tertipu. Dia sendiri. Tak benda ni kalau kita duduk belah sedap betul, tak ada orang nak ikut. Tuan-tuan kata kita baru pandai wadduha. 30 juzuk ayat Quran duduk dalam dada. Orang tahu ikut semayang ni. Faham? Orang mufarakah. Ni balik Allah semayang semula. Dia imam 30 juzuk dalam dada. Hafal Quran Al-Hafiz. Tapi oleh kerana menyebelahi orang zalim, membutakan hati, melupakan 6,000 lebih ayat di dalam dada, sanggup bersekongkol dengan golongan-golongan kufar dan golongan munafikin, bila semayang orang sembuh lagi. Ini yang berlaku dalam negara kita. Kalau kau tak sedar pun orang salam tengok muka dia, cih natang ni tak iman. Orang semayang semula padahal 30 juzuk dalam dada. Itu cerita yang kita terima. Dia masuk tanding tahun ni. Pulau Pinang. Pulau Pinang lah. Orang Pulau Pinang kata, mai dah. Tu imam sepak tong. Nak buat gua ni. Allah tutup hati dia. Walaupun 30 juzuk dalam dada, sokong maksiat, sokong kemungkaran, sokong murtad, sokong kezaliman, sokong kilang arak, sokong konsert, lawan ulama, lawan Quran, lawan hudud, lawan hadis, lawan jamaatul Islam, lawan awak kapung, kerana nak jadi wakil rakyat. Baik marpik deh. Mereka akan dilanda kekusutan pemikiran yang sangat tajam. Memanglah kalau tak boleh benda. Akhirnya kusupan. Kerana tujuan kebendaan. Kebendaan dah lama. Tujuan Allah selamat. Sebab itulah orang yang mengaji agama, orang yang menuntut agama, orang belajar agama, orang mengaji kitab, orang cari ilmu agama. Daripada awal lagi tu niat dia tidak tu. Maka akhirnya akan terpesong lah. Orang yang daripada awal dia niat tu betul dah. Maka selamat sampai ke pangkal jalan. Itu je. Kata maaf ustaz ni jadi balik air blok gini. Awal hari tu niat dah betul. Baru timbul. Ada orang 10 tahun baru nampak. Ada orang 30 tahun baru nampak. Duk wah tepi ceramah rata dah. Tapi niat awal kita dah betul. Pasti satu hari geboh. dak rebah dengan 50 ribu, 100 ribu. Nah. Jadi kusuk eh. Dak kusuk buat apa pergi beripung tu dia turun. Hak mama turun, alik nu turun dah. Tidak dicalungkan. Beripung. Nah. Ha, sama sendiri dah. Mari SRU muncul dak tembok air. Nah, sama sendiri dah. Pasal apa? Dia tulis di spanduk derih tutup periuk nasib kami. Ha, kita tak rasa. Ha, dia sama-sama sendiri. Sebenarnya perjuangan periuk nasib. Nah, ni buat susah periuk nasib. Semua orang nanak belaka. Nah, nanak belaka. Tak susah lah. Sehinggakan orang yang alim dan banyak berpengalaman di kalangan mereka akan kehabisan akal dan buah pikiran. Orang alim pun jadi bengong. Kalau sebab benda fitnah yang seperti ini, batulah kita kena kenal satu-satu orang supaya tidak kita terpedaya dengan racun yang diberi. Nah, jangan gini lepo supi racun payah main. Nah, ni dia racun orang kapung ni. Dia racun dalam suat kapur, racun dalam diri. Boleh guna ulama. Dia guna ulama. Nah, ada hak janggut kuning ni macam tanya aku janggut. Nah, ha, tak kira lah mu janggut kuning, mu janggut biru, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakum nar. Jangan sekali-kali kamu menyebelahi orang zalim, kamu pasti akan masuk dalam api neraka. Sama ada mu tokoh ulama ma'a hijrah dalam api neraka juga, mu ketua mufti musakkan zalim dalam neraka. Mu tok guru besar, tuan guru, kiai, apa benda tak ada kira, mualim, ustaz, tak kira. Sokong orang zalim masuk dalam api neraka. Atas dunia lewat belaka, boleh cakap belaka ayat tu ayat ni. Nah. Ha. Mereka akan menghadapi masalah yang meruncing dan akan menemui jalan buntu dalam permasalahan yang dihadapi dengan sebab Allah Ta'ala jadikan fitnah pada merata-rata tempat. Batulah rosak orang alim maka rosaklah negara. Nah, rakyat jadi punah habis. Dan orang alim sesat. Orang alim itu mendiam. Sekarang orang alim ramai mendiamkan kemungkaran. Nah, mengaji jauh-jauh numpah Mesir, pah Syria, pah Jordan, pah Maghribi. Nah, jauh mengaji kitab wak alik pas kerak bank. Dan benda kemungkaran yang berlaku duduk dia, ya ustaz. Dan mu kata benda, tak kata benda. Allah tanya ni. Dan mu ustaz kan? Nah, mu banyak ilmu agama. Dan kemungkaran berlaku dalam negeri mu, mu buat nak kira. Nah, duduk main duduk senyap kita dah boleh. Nah, orang jual skrim boleh senyap. Dari tak pandai. Ha, orang canak satu tak apa, tak bunyi pun. Dari tak reti hukum. Kamu ustaz senyak tak? Senyak juga ustaz. Ha, senyak ustaz, syaitan bisu. As-sakitu anil haqq, syaitanul akhras. Orang alim, tok guru kiai, ustaz, tokoh ma'an hijrah, imam besar masjid, imam nombor dua, nombor tiga, kalau diam daripada kebenaran, menyebabkan orang tak tahu hukum, maka itulah syaitan bisu, Nabi kata. Kalau ustaz, ustaz syaitan. Ha? Kalau imam, imam syaitan. Kalau ulama, ulama syaitan. Tak kira. Tok guru syaitan. Tak mahu jadi tok guru syaitan, ustaz syaitan, kiai syaitan, maulana syaitan, kena bunyi. Benda haram yang sekarang banyak dikerjakan oleh orang ramai. Tak boleh diam. Nah, melainkan sampai masa tak ada orang nak dengar dah, barulah boleh berdiam diri. Semua orang tak mau dengar dah dia, barulah boleh uzlah mendiamkan diri. Nah, sekarang ini ramai lagi orang nak dengar, dia duduk diam. Nah, duduk main ngati, duduk main tahajud seumur-umur seorang pandang. Siapa nak cegah kemungkaran? Jadi daripada hadis yang telah kita baca ini, yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah, maknanya kerja kotor, kerja yang keji, kerja najis, kerja jual agama. Nah, ada ulama khas yang dibawa datang untuk mencanangkan Islam hadari. Nah, Abu Rabi kata riti lah, buat kursus untuk gawar-gawar kaki tangan dia, cerita hal Islam hadari. Dia pun tak tiga benda Islam hadari lah. Dia tugas dia beri keterangan kepada orang. Batuk nak menang tu. Nah, beri penerangan Islam hadir. Apa benda Islam hadir? Dia tetap beri penerangan. Padahal dia sepatutnya memberi pesanan kepada pemerintah supaya meninggalkan ajaran Islam Qadari. Tak, dia mula tukang beli, tukang terang orang dengan bayaran-bayaran tertentu mengikut jam. Nah, dia cari itu kan. Buat ni cari itu, bayar ikut jam. Nah, ni satu ya sejam ni banyak lah. Dia banyak lah. Nah, dia cari ikan kau ada 18 sekilo. Ibu pelama. Nah, senangi 26 sekilo. Dah, ada start kelas dukang. Nah, 10 kilo 3 rial. Ada juga. Nah, ni macam ikan jadi. Nah, ni bayaran RM60 sejam. Ni bayar 100 sejam pun dia nak jadi. Nah, sepatutnya semua orang yang ada bukan tawan agama duduk semeja sepakat belaka kerana sumbernya dua saja, Quran dan hadis yang sama. Sepatutnya sama. Sekarang jadi tak sama. Nah, jadi tak sama. Padahal dalam Quran sama belaka. Kalau kata hukum potong tangan. Nah, ustaz atau guru kita pun ayat potong tangan ada kak. Dalam Quran dia ada kak. Pasal apa jadi tak sama? Pasal hati tak sama. Walaupun Quran tu sama, hati itu tidak sama. Nah, sengaja mendiamkan kebenaran atau buat-buat tak nampak. Maka mana-mana orang alim, ustaz, tok guru, kiai, mufti, qadi, imam, tok bila, guru Quran, guru tajwid yang tahu benda kebenaran tetapi buat-buat tak nampak, pasti dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan tak nampak sungguh. Lewat lelok tak nampak, tak nampak sungguh. Nah, ada pernah berlaku lama dah, dia buat-buat buta, jadi susah nak cari makan, buat buta. Dia tinggi terganu ni. Nah, hidup dia orang ni, dia buat buta. Dia buat buta, buat apa pun jelek gitu. Nah, awi witi. Siapa kali ni buta dulu. Tak, jadi buta sungguh lah, cuma tak apa itu. Dah lama dalam 30 tahun dah buat buta. 30 tahun buat lolok buta. Mana jumpa dia buat repeat itu. Lama-lama jadi repeat sungguh, tak apa benda. Nah, gitas-gitas jadi buta, kelabuh dia. Nah, jadi nak sangat ke buta, jadi buta sungguh. Ini tu guru ulama kiai sekarang ini mendiamkan kemungkaran. Diam saja. Wak lalak tak nampak. Jadi buta kayak gini. Apatah lagi ulama-ulama yang sekarang dijadikan sebagai kambing laga untuk menentang perjuangan umat Islam. Cari buta. Boleh lah rumah sebuah. Nah, boleh lah rumah sebuah. Dah boleh bawa mati rumah. Mati kayak gini jumpa dengan siapa? Siapa jumpa dengan dia kayak gini dalam kubur? Esko. Ha? MB tunggu dalam liang. Dah, tak layang mana. Nah, tak layang. Orang agama lah uruh mayat kita. Nah, orang kaki lara dah uruh mayat kita. Nah, siapa sibuk sangat dengan hebat sangat dengan kekuasaan mu, siapa cari mayat mu kat ni? Orang agama kau, orang surat masjid kau. Yang nak rambut sangat masjid, yang marah sangat ke surat. Nah, cari orang agama kau. Kau dah cari kaki-kaki mayat kau. Nah, buat 40 orang. Mayat-mayat. Tok Imam Tiger Wu. Faham tak? Bok-bok mu. Nah, hebat sangat. Siapa nak lawan Islam? Ini itu. Tapi dengan sebab jahatnya ulama-ulama dajjal seperti ini. Hak puang ke, hak jatang tak ada kiri. Bila ada pengetahuan agama, gunakan pengetahuan agama untuk cari makan. Nak menjemunyikan benda yang sepatut diberitahu kepada orang. Ulama dajjal. Kalau imam, imam dajjal. Kalau ustaz, ustaz dajjal. Kalau syekh, syekh dajjal. Kalau doktor, doktor dajjal. Kalau maulana, maulana dajjal. Dajjal ni maknanya orang yang sangat jahat. Nah, ulama usul yakulu nabi din. Ulama jahat ini cari makan dengan agama. Hadis yang ke-40. Haji dan umrah bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti kat tu dah. Kita ada banyak soalan malam ni. Soalan yang pertama, seorang Islam telah menunaikan semua rukun Islam. Mengucap dua kalimah syahadah. Sembahyang 5 waktu. Berpuasa berzakat. Dan menunaikan haji. Tetapi dia menolak satu ayat daripada 6,666 ayat dalam Quran. Seperti menentang hukum hudud. atau tidak bersama-sama dengan orang yang menegakkan hukum hudud. Bagaimana pula orang Islam menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dua soalan. Soalan yang pertama, dia kata seorang yang telah beragama Islam mengucap dua kalimah syahadah dengan empat lagi rukun-rukun Islam, kesemuanya lima, dia buat habis. Cuma dia menolak hukum yang ada dalam Quran. Tak banyak hukum hudud dia tolak. Apa jadi pada orang ini? Nah, jawabnya, orang ini telah pun batal Islamnya. Nah, telah batal. Na'udzubillah, minta berlindung sampai anak cucu jangan biar dia murtad dengan jalan lagu ni. Nak murtad nak masuk kisah kata salib tekok orang nampak. Ha, ni tak nampak ni. Nah, kita ingat juga gali kubur dia. Sambuh. Nah, buat ratik pula. Tujuh malam. Dada telah kafir kepada Allah. Dengan sebab tolak benda yang wajib dengan ijma. Nampak? Man radda wajiban bima ajma'a bi ama ajma'a alaihi ulama faqad kafara. Barang siapa yang menolak satu benda yang wajib, nah, satu benda yang wajib atasnya oleh ijma' ulama, maka dia telah pun menjadi kafir. Maka melaksanakan hukum hudud adalah wajib dengan ijma' ulama. Ijma' maknanya sepakat. Tak ada seorang ulama yang berani kata tak wajib. Nah, dia yang tak jadi kafir ni, kita menolak perkara yang ada khilaf. Nah, umpama dia kata tak wajib niat ketika mengambil wuduk. Akhirnya, mazhab Hanafi. Tak? Jumhur ulama wajib niat. Mazhab Hanafi tak wajib niat. Ada apa lagi? Tapi hak ijma' tak boleh. Dah tu mengucap dua kalimah syahadah dah. Semayang dah. Nah, berzakat dah. Buat haji dah. Tu dah. Bila mu Islam, mu kena mengucap dua kalimah syahadah. Sebab rukun Islam lima perkara. Nah, kena semayang lima waktu. Kena berzakat. Kena berpuasa Ramadan. Kena pergi haji kalau kemampuan. Dah kapir mana lagi? Dah mu buat perkara yang membatal. Nah, macam semayang. Semayang ada berapa rukun? 13 rukun. Nah, 13 rukun ni kalau kita buat semua, jadilah semayang kita. Jadilah. Jadi, tapi kalau kita buat benda yang membatalkan, batal semayang. Kita buat dengan takbir, dengan niat, siap dengan kosak, ta'aruf, ta'yin pula. Allahu Akbar. Dengan niat. Oh, comel lah. Baca bismillah pula dengan fatihah. Kena dah rukun. Rakak pula dengan tamak nina. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Tubik air mata kembur. Ha. Duduk tayak awal kita pun ketuk. Batal mayang. Batal mayang dah. Oh batal kok. Batal. Dah tadi kan baca sedak kan macam saya mamu fatihah. Batal kok. Dah kira baca sedak dah sedak. Membuat kali membatal sebelum salam. Batal mayang. Nak buat lagi? Ada. Tidak perlu buat banyak. Nah. Kalau buat banyak, jadi tak atas pula. Nah. Dia begitu. Macam orang semayang kan. Dia ketuk dua kali. Mana atas semayang? Nah. Tengah semayang. Dah atas. Nah. Dia batas sekali itu. Baru batas. Itu tak? Dia begitu. Dah lah. Sepanjang kita tahu lah. Kita semayang. Tengah semayang, kalau kita ketuk dua kali, dia atas semayang. Dia yang batal-batal lah, kita ni sekali ketuk. Ha tak? Dua kali ketuk memang tak batal dengan ijma' ulama. Nah? Sebab bila ketuk dah sekali, batal. Dah ketuk dah lagi, batal pun diri. Dah tak ada semayang tau. Nah? Mumpul sakit ke? Jadi dah kalau batal dah Islam ni, buat pula benda yang membatal, tak batal dia dah. Harus tersenyum tau. Apa hang ni? Apa? Benda yang ijma' ni tak boleh tolak. Tak usah kata benda hukum. Nah, benda huruf saja dalam Quran kita tolak jadi kafir. Nah, bismillah bermula dengan huruf ber. Kita buang suti. Daripada 19 huruf kita ambil sin saja. Buang bersuti. Jadi kafir laknatullah. Jadi murtad dengan sebab engkar huruf bersuti pada bismillah. Orang lain terima belaka, hidup jalan, apa jalan, semua berjalan. Tapi bersuti adalah. Baca mana? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kafir situ dia. Kekal dulu kini selamanya dalam api neraka. Terjamin masa depanmu. Gitu lah. Itu baru satu huruf. Ulama kata tak usah kata hukum. Yang penting sangat turun Quran ni banyak benda dalam. Paling penting hukum. Supaya terlaksana dan jadi sempurna hidup manusia. Kalau ayat dia juga tak penting mana. Penting sekali hukum. Ada benda yang tak penting mana. Tapi ayat Quran macam kisah-kisah zaman dulu. Untuk buat pengajaran. Kalau cerita zaman dulu bukan hukum. Kita talak jadi kafir. Batal Islam. Cerita Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis sebut dalam Quran. Dia tak lakuk ayat saya. Jadi kafir tak. Dan ni hukum hudud. Yang mesti kena buat sampai ke kiamat. Dia kita tak balik awal tu. Nah, jadi orang yang kata lagu ni kena mengucap semula. Nah, orang tanya dah maknanya Mufti Johor. Orang yang kata hukum hudud tidak wajib. Ataupun hukum rejam ini tidak elok. Katanya Mufti Johor wajib kena mengucap semula dua kalimah syahadah. Tak boleh dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah untuk orang beriman saja. Dia telah batal iman. Mesti dengan ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Dalam hatinya mengisbatkan makna kedua-dua ini. Kemudian dia kena menyebut pula. Kat mana dia sebut masalah ni pada orang ramai. Dalam masjid, dalam TV, dalam surat khabar. Nah, baru sah diampunkan oleh Allah Ta'ala. Ha, tu kata. Bagaimana pula orang Islam menolak hadis Nabi SAW? Tolak hadis. Hadis mana hadis yang memang daripada Nabi SAW? Hadis-hadis yang sahih. Ada pun hadis yang bukan daripada Nabi. Hadis rekaan ulama. Rekaan orang-orang yang menipu. Tak? Maka waktu tak apa. Jadi hadis dan Quran inilah dua yang tidak boleh ditolak. Kalau kata tak tolak, tak ikut sesat dah. Tak usah kata tolak, tolak lain. Tolak ni buang. Tak boleh terima benda tu. Nah, dah amal lain dia terima. Dia terima benda ni. Dia dah amal. Dia faham hadis ni memang hadis tu ni. Tapi dia dah amal. Nyur ikut orang main. Tu orang tu beriman. Cuma nyur. Dia panggil sesat jalan. Kalau tolak, balik awal tu. Nah, dua ni lah. Dah boleh tolak. Taraktu fikum amroi ni. Aku tinggal padamu dua saka. Nah, dua benda. Lan tadillu kamu tidak akan sesat ma tamassaktum bihima selama mana kamu berpegang dengan dua ni. Ni talak ni. Kitab Allah wa sunnatar rasuli. Kitab Allah Quran wa sunnatar rasuli hadis. Mana talak salah satu daripada dua ni jadi kafir, bukan sesat saja jadi kafir. Hak kata sesat ni dak aman. Hadis kata orang lelaki ni akan kena tutup aurat dia kalau endek sesat jalan walaupun budak kafir jalan yang sesat. Sesat ni salah jalan lah. Nah. Salah jalan. Dia gitu dah. Ni tolak hadis, tolak hadis macam pokok kasih amat. Pokok anti hadis. Pokok kasih amat anti hadis ni tergolong dalam 272 kaum dalam api neraka. Nah, dia lebih jahat daripada Mu'tazilah hari ni. Pokok ni tolak Quran. Tolak hadis. Dia kata Quran saja tu. Nah, ni pokok sesat. Dalam ni lebih pada hadis dia kata tolak. Nah, awak ngaji pula ke hadis. Soalan pertama, apakah hukum memakai cincin swasta dan sutra bagi orang lelaki? Yang kedua, bolehkah bertakbir raya selain daripada hari raya? Yang ketiga, bolehkah kita memakan ketam nipah? Ada setengah orang berpendapat ketam nipah itu ada sejenis, ada sejenis haiwan dua alam. Tolong jelaskan. Takbir. Apakah hukum memakai cincin swasta dan sutra bagi orang laki-laki? Apa benda ni? Cincin swasta, menurut fatwa ulama-ulama, hukumnya haram dipakai oleh kaum laki-laki. Kerana keadaannya mengandungi emas. Sama juga dengan emas putih. Nah, dia mengandungi emas yang banyak kandungannya. Nah, campur dengan tembaga, kalau nak comel kena banyak emas. Kalau banyak tembaga, dia akan cepat karat. Nah. Apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitab beberapa mutiara yang indah haram memakai cincin swasta bagi laki-laki. Begitu juga disebut oleh bekas Mufti Besar Negeri Johor, almarhum Syed Ali Syed Alwi Al-Hadad rahimahullah taala, tak silap juzuk yang pertama. Nah, haram memakai cincin suasa. Begitu juga disebut oleh almarhum Kiai Syafi'i Al-Hazimi rahimahullah ta'ala, mufti besar Jakarta yang lepas. Nah, dalam kitab dia Tawdihul Adillah, haram memakai cincin suasa bagi kaum laki-laki kerana dibuat daripada emas. Nah, dia nak buat cincin suasa kena campur dengan emas. Jadi mana nak pakai tu, nah, bui pakai kepada anak perempuan, bui pakai pada orang rumah ataupun lebu, buat benda lain boleh buat untuk orang rumah. Nah, buat ke anak perempuan lah apa. Nah, betul semula awak cek untuk anak perempuan. Kita pakai cincin lainlah yang tidak dipertikaikan oleh ulama-ulama. Cakap ni tak ada lagi fatwa-fatwa yang mengatakan boleh. Mereka cakap-cakap beberapa orang ustaz yang kata boleh. Nah, fatwa ulama ustaz tak ada lagi. Semua menyebut haram belaka dan keadaan. Apa yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Muslim, dia kata memakai cincin haram, emas itu haram atas laki-laki sekali pun sedikit saja terdapat emas pada cincin tersebut. Tidak sebut cincin suasa, sikit ada emas itu, mana banyak benda lain haram juga. Nah, hukumnya haram. Jadi lebur semula. Nah, lebur buat balik we pakai pada anak perempuan ataupun anak laki-laki yang belum balik boleh pakai. Nah, tidak balik lagi tak masuk hukum syarak ni. Nah, ada masalah. Kalau kita nak yang terbaik, ikut sunnah Nabi SAW, cincin perak. Nah, cincin perak sunnah Nabi. Nah, Nabi pakai permata akik warna hitam daripada Yaman. Nah, ikut sunnah kan. Nah, boleh pakai. Kalau pakai cincin perak mata akik warna hitam, akhbar sekali, itibar sunnah dia panggil. Nah, Nabi pakai mata hitam, kita pakai mata hitam, kasih kita kan. Nah, kita nak ikut sangat. Nah, Nabi pakai ikat dengan putih-putih. Kalau nak pakai mata lain, boleh pakai, tak ada masalah. Tak dosa, tak makruh pun mata lain. Nah, nak pakai warna hijau, zamru. Nak pakai warna merah, macam apa benda ni, macam ni, delima. Jangan pakai hilang sudah, biru. Nah, mata lain lagi boleh. Lain pada benda yang cici lain semua boleh. Mereka yang ada emas di dalamnya. Orang lain boleh, besi boleh. Cici semaga boleh. Tak, stainless steel boleh cici. Nah, tungsten boleh, alloy boleh, aluminium boleh. Nah, kayu pokal boleh. Jangan hak demah. Nah, jangan buang, ada buang wik-wik kita. Nah, ni rambut semula buat out lain, buat cincin perak. Mata tu macam merah buat cincin perak. Dah ni emak ada sini ni buat loket orang puang kita. Nah, macam ni kau suka dia tu. Nah, kau puang kan, kau banyak loket. Tak ada aku boleh debu semula. Nah, lah cincin suasa. Anak kamu pakai dah. Oh, apa nak kawak cincin ni pula. Tambah emas sikit lagi. Buat roket. Buat betul. Hadari. Ada apa-apa. Biar dia pakai. Sutera haram dengan ijma' ulama kepada orang laki-laki. Nah, Nabi akad emas tangan kiri. Nabi akad sutera tangan kanan. Nabi kata, hadha ni haramun. Dua benda ini haram. Ala zukuri ummati. Atas yang laki-laki umat aku. Haram. Sutera mana? Sutera yang dibuat benarnya daripada ulat sutera. Nah, ulat sutera lah. Bukan sutera yang tulis kedai. Kan kita pergi dengar kan ada kedai kain. Nah, kain opuang kan lah. Kan dia tulis kan? Korean silk. Nah, Taiwan silk. Itu sutera tipu tu. Nayas meter. Gold sutera betul. Benda ni. Benar sutera mahal. Ah, 230 meter paling kurang pun dalam 20 lebih hak campur dengan sutera benang. Sutera ulat ni. Nah. Jadi hak kata kena hukum haram atas laki-laki yang buat benang ni daripada ulat sutera. Nah, bukan plastik. Sekarang ni banyak bukan ulat sutera, plastik nylon rayon je. Tulis silk situ. Silk tu maknanya sutera lah. Sutera harir atau haram atas laki-laki. Melainkan kandungan sutranya sedikit. Nah, banyak benang, banyak kotor. Dibolehkan. Bolehkah bertakbir raya selain daripada hari raya? Hukumnya makruh. Jika tidak ada apa tujuan. Saja-saja nak takbir raya makruh. Kerana bukan pada harinya. Dan mukhalifus sunnah. Nah, melainkan kalau keadaan-keadaan yang tertentu dalam majlis-majlis. Untuk menakutkan seseorang. Wah, tapi ada musuh ke apa. Nak takbir apa. Nah, nampak orang curi mari nak pun rumah kita. Kita buat takbir ramai-ramai buat bolong. Oh, ada orang takbir rumah ni. Mau lagi. Nah, padahal bukan takbir raya. Saja-saja nak takbir raya kata ulama, makruh. Kerana takbir raya ni Nabi tidak larangkan melainkan pada waktu-waktu takbirnya sahaja. Nah, ha. Tapi kalau Allahu Akbar saja tak apa. Tidak lihat Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham, jadi takbir aja. Nah, ha. Soalan seterusnya. Saya mengesahkan kitab akan datang Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah karangan bekas Mufti Sabah. Ini bincang ramai-ramai lah. Dia cadang kitab akan datang kitab Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah tulisan bekas Mufti Negeri Sabah. Jadi bincang dengan AJK, bincang dengan orang ramai pendapat. Nah, lepas tu kabur lah kitab awal-awal. Soalan apakah salah? Saya benci kepada orang yang menyokong mi'in kerana Allah sebab ia tak suka kepada hukum Allah. Tak salah. Yang, yang salahnya kita benci kepada orang mi'in. Itu salah. Apa benci ke orang menang tak? Dia benci orang menang. Dia manusia kan? Benci apa ke orang? Dan benci kata, benci perbuatan dia. Boleh. Benci perbuatan dia tu. Duduk sokong tu memang. Hak tu baru kita benci. Tubuh badan dia Tuhan buat jamin datang. Nah, Fir'aun jamin tubuh badan dia tak boleh hina. Nah, tak boleh beci tubuh badan, beci perbuatan. Jadi fahamlah maksudnya. Jadi kalau orang duk marah-marah pada orang bin Ilham, bukan marah per tubuh badan, perbuatan. Eh? Jadi biar ada niat yang betul, kita marah kerana Allah. Kita kait sayang kerana Allah. Apa yang marah sangat, mereka kerana mereka ini menyokong orang yang melakukan kezoliman. Maka hak ni Nabi pun beci. Maka kita beci tidak salah. Dia tak boleh beci kerana nafsu. Nah, mana yang marah sangat ke mamak? Ada biar aku projek, baru dah tu. Nah, dia begitu. Biarlah kerana Allah semuanya jadi molek belaka. Bahkan tetap orang tanya Allah dalam perang Badar. Dia tetap pok dari dia sendiri bunuh. Pasal pok dari duduk sebelah golongan musyrikin, anak dara masuk Islam dah, maka dia pasti tetap pok dari dia sendiri kerana Allah masuk surga dia. Nah, apa hukum bercarut? Adakah boleh disebut di atas niat seperti mengajar? Hamba yang ingin tahu. Dia kata hukum bercarut. Dia tahu hukum bercarut. Bercarut ni pun dia apa? Baru nak tahu hukum. Kenapa bercarut? Kalau bercarut waktu tahu ke dia BSP. Bercarut. Mencarut atau carut. Apa benda? Maksudnya menyebutkan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya. Seperti perkataan-perkataan yang melibatkan alat kelamin. Itu dipanggil mencarut. Kalau memaki lain, memaki tak mesti mencarut. Memaki ni marah lain. Dah mesti mencarut. Sebut natang, sebut apa, atau dia maki. Mencarut ni biasanya menyebut apa benda ni, anggota-anggota aurat manusia. Dia panggil mencarut. Kalau tak sebutkan aurat, dia panggil mencarut. Basuh tapak kaki ni, dia panggil mencarut. Mencarut ni nak tahu awak gini, awak gaji kalau orang tua kan, kalau dia sepak, dia coknik, itu big ni. Barang-barang antik belakang. Sereka cak ayang tu, siap dengan kol-koloh kubro bunyi. Butir molek, ngaji Quran yang pelak. Kalau tua-tua kan, jalan-jalan-jalan. Cucu dia main jubah ke belakang. Dia kejut tu, habis. Barang-barang dalam kain. Habis tu, habis. Siap dengan spender tu, habis. Ni mencarut ni lah. Jadi kalau kita sebut benda tu dalam bab mengajar. Alak-alak lah. Sebut alat-alat mana, alat kelamin orang. Aurat orang. Tapi dalam mengajar boleh sebut kan. Macam lagi tak fekoh kan, kat mana yang dikatakan batal air sembahyang bila kita menjamah kemaluan? Kerana Nabi sebenarnya sebut kemaluan, man masa zakarahu falyatawadda. Barang siapa menyentuh kemaluannya, maka dia hendaklah mengambil wuduk. Maka ustaz kena terang pula. Maksud kemaluan ni kalau laki-laki, mula daripada pangkal zakar sampai kepada hujung topi keledar. Semua tu batal berlaku. Adapun dua butir peluru tidak membatalkan. Nak kata carut, tu bukan taklim mencarut. Tu menjelaskan keadaan. Carut ni marah korang dengan sebut benda-benda yang sepatutnya organ-organ seks seperti itu. Tu kan alat kelamin. Sekarang ni marah menghamburkan kemarahan. Tu orang yang taklim mencarut. Tapi kalau menerangkan, itu bukan mencarut. Nah. Lidah tak terang awak kan? Ustaz ni warok sikit tak terang. Kalau bab bagi tak terang, dia buat ni. Dia tu bisi-bisi tunjuk gambar. Nyanyi. Faham tak? Warok dong terus gitu. Faham tak? Ha, terang faham ya. Nah. Nah, tahu yang mencarut duduk-duduk saja berau faham dia bilang mencarut lah gaya juga mencarut tapi kalau keterangan tak ada nah soalan seterusnya saya ada seorang kakak angkat dia mengajak dan ingin belanja saya makan tulisnya macam sama. Sama dengan orang tulis ni. Dia ada seorang kakak-kakak. Dia ingin mengajak dan ingin belanja saya makan. Dan dia akan datang dengan kawan ni. Adakah boleh saya keluar dan makan dengan dia? Kawan dia satu pula. Kakak-kakak dia nak ajak dia keluar makan. Nah, dia ni lelaki ke perempuan? Kita ni. Lepas tu dia ni saya ni jatang. Tulis gitu. Baru kita faham. Dan kalau mu perempuan, kakak-kakak perempuan nak ajak makan, tak masalah. Makan boleh 3 minggu duduk situ. Tapi kalau mu jatang, kakak-kakak mu tina. Nak ajak makan boleh. Tapi mestilah ada teman mahram. Tak kena ada teman mahram. Buat kakak-kakak. Biasanya kakak-kakak ni takkan jauh beza umur. Adik akak umur 17, lelaki datang kakak-kakak 19. Gitulah. Nak makan boleh. Ada teman, kakak-kakak ni tak boleh bawa kawan, kena bawa mahram kakak-kakak ni. Kerana kita ni orang lelaki depan kena ada mahram. Pasal nak tanya masalah pasal penting, keluar makan bawa ayah dia. Bawa ayah bersama, boleh. Bawa ayah pawarlah. Pawarlah, tak jadi cerita lah. Takkan nak beli belong, beli gaya main kat tu. Main kat tu lah. Kalau adik cik boleh beli belong. Pawarlah lu bawa ayah. Jadi benda ni tak boleh. Walaupun tak berlaku maksiat, dia telah dikira membuka pintu maksiat. Kakak akak, atas nama kakak akak, jadi boleh duduk sama lah dah. 3 perkara boleh duduk sama. Yang pertama, nasab, keturunan. Yang kedua, rada'ah, nopek. Yang ketiga, musaharah, menantu atau mertua. Angkat-angkat dan akat, tidak jadi mahram sama sekali. Nak anggap kakak-akak, tak ada masalah. Jangan angkat kehubungan, jangan letak hukum mahram kepada dia. Kena bersunyi, dah boleh bersunyi, kena berhijab, dah boleh buat lebih kurang. Macam orang ajnabi juga. Walaupun 18 tahun dah anggap sebagai kakak-akak. Kif kakak-akak ni lah. Sekarang ni kebanyakan negeri dia boleh terima. Dari mana dia berdua-dua orang dalam kereta lah dia akak apa. Okey, ingat ke siapa. Dan apa-apa mana dia panggil malam-malam. Kakak akak tanya. Baik sangat ke dia, nampak siti itu. Kakak akak dia tu. Ingat ke orang lain, tak apa lah kakak akak. Bila sebut kakak akak, masyarakat tak marah. Bila sebut adik akak, masyarakat tidak sanksi lagi dah. Seolah-olah jadi hukum macam anak beranak. Silap lagi pula, bring to be, baby angkat to be. Baru tahu. Kenapa solat subuh ada bacaan kunut dan dalam bacaan kunut itu kalau solat jemaah, ada bacaan kuat oleh imam dan sebagian lagi dibaca dengan perlahan. Bolehkah jelaskan? Baik, dia kata kenapa solat subuh ada bacaan kunut? Ini tanya gitu orang. Apa semayang lain tak ada kunut? Jadi kunut ini sebenarnya dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya pada subuh saja, ada kalanya pada semayang-semayang yang lain. Pada bila berlaku masalah-masalah yang mustahak, yang penting-penting, maka Nabi biasanya baca kunut pada tiap-tiap semayang. Tapi pada keadaan biasa tak berlaku benda-benda yang mustahak, benda-benda besar berlaku, maka Nabi kekal membaca kunut dalam solat subuh saja. Dan ada riwayat Nabi tidak membaca kunut. Jadi dalam masalah baca kunut, bukannya wajib baca kunut subuh. Jadi nak baca pun boleh, tak mau baca pun tak apa. Orang yang baca dianggap sunat di sisi mazhab Syafi'i. Orang yang tak baca tidak masalah bagi mazhab lain. Kemudian dia kata masalah baca kunut ada kuat ada perlahan kalau semayang berimam. Memang dah yang imam kuat tu adalah doa. Maka bila doa, perlu kuatkan sikit supaya makmum dengar, makmum kata amin. Habis daripada doa, masa pelahat tu adalah memuji-muji Allah, menyebut kebesaran, bukan doa lagi. Bila memuji Allah, maka tiada perlu kepada memperdengarkan kepada makmum. Maka imam pun baca pelahan. Jadi kes dia baca kuat kerana doa. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah Tuhan kami, tunjukkan kepada kami jalan yang benar. Nah, sebagai yang telah kau tunjukkan kepada orang yang telah kau beri petunjuk. Nah, maka waktu perlu dengar kuat supaya amin oleh makmum. Makmum kata amin, amin. Nah, siapa pada fa'inna kata jilah. Nah, kata itu bukan doa dah. Sebab tu kalau kita semayang berjemaah, imam baca doa kuat sikit. Jangan sosek-sosek-sosek. Tak dengar benda. Nah, makmum nak amin benda tak tahu. Nah, itu imam. Slow je. Kuatlah sikit. Biar imam, biar sampai dia dengar oleh makmum. Soalan seterusnya. Kita ada 10 minit ni. Ini tulisan yang sama kot ni. Aku akak ni. Dalam sebuah masjid ada seorang ustaz memberi kuliah macam ustaz lah selepas maghrib. Semasa memberi kuliah tiba-tiba datang satu jemaah yang lambat lalu bersolat secara berjemaah dan membaca dengan kuat. Manakah yang perlu diperlahankan? Adakah orang yang memberi kuliah atau jemaah lambat? Kalau baca Yasin pula secara berjemaah, pastu satu jemaah datang lewat agak. Dok lalu salat jemaah, yang mana perlu perlahankan suara? Dia kata orang tengah mengajar, baca ada orang baru nak mari semayang lambat, orang dalam kuliah. Maka orang mana kena perlahan? Jawabnya, hendaklah diperlahankan orang yang sedang memberi kuliah lebih baik. Dia lagu tu. Sekurang-kurangnya sampai didengar oleh orang yang hadir kuliah. Itu jikalau maknanya bukanlah majlis itu khas untuk kuliah pada malam itu, cuma datang dengan keadaan tergesa tiba-tiba diminta memberi kuliah. Adapun kalau kuliah yang telah ditetapkan, maka jika majlis itu dimiliki oleh ustaz tersebut. Jadi bila ustaz tu yang milik majlis itu, kita mari semayang, kita pergi ujung-ujung sikit. Jangan ganggu orang yang sedang berkuliah, ambil ujung-ujung sikit. Dan dikira majlis itu, majlis ustaz tu. Dia kuat pun tak apa, tapi sunat juga kata ulama memperlahankan. Walaupun dia tuan ampunya majlis. Tapi jangan perlahan sampai tengah benda. Kerana majlis orang ni majlis kuliah. Lepas tu nak mari duduk tengah pulak, kena berhenti pulak kuliah tu. Boleh semayang pulak. Lepas tu mari pulak dua orang yang lambat. Sebab sebagai hukuman bagi orang yang semayang, lambat. Yang tak bolehnya, orang semayang tak lambat. Maka mesti kena berhenti dulu kuliah. Semayang tak lambat lagu ni. Dia nak sekeruyah, tak mau berhenti. Daripada maghrib, belum maghrib, start sampai ke tengah maghrib. Orang semayang maghrib, kena berhenti juga. Kerana semayang awal, semua majlis kena hormat kalau nak semayang awal. Malaikat boleh semayang lewat, dua satu waktu saja dalam lima waktu semayang isyak. Ada orang pertikai kan, yang ngajar isya tak berhenti. Ambil akhbar lah, ngajar pandai sangat. Apa tak ambil akhbar semayang awal? Kalau duduk saja ada kata wadah, cakap wadah dulu. Dia tak tahu semayang isya dia ada dua waktu. Semayang lain ada isya waktu. Semayang isya ada dua waktu fadilat. Pertama semayang selepas azam. Yang kedua semayang tengah malam. Dilewatkan semayangnya. Ini yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabat. Dua waktu. Sama ada waktu awal atau waktu yang kediam. Waktu lain memang rawat selalu. Waktu isya lain. Semayang lewat. Apakah kelebihan bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW tetapi dia seorang UMNO? Kalau kita ni orang yang melakukan maksiat, orang buat perkara jahat, orang yang zalim, orang yang buta agama, orang yang Allah Ta'ala tidak suka perangai kita, tiba-tiba kita mimpi yang baik, tandanya kita nak berubah. Sebab mimpi yang baik ini kadang-kadang Tuhan beri juga kepada orang yang tidak baik. Tapi tanda dia nak akan jadi baik. Orang jahat bunuh orang, kaki berzina apa semua, dah mimpi jumpa Nabi. Tanda dia nak akan berubah. Maknanya dia kena tinggal lah apa yang dia buat selama ni. Pas dia mimpi jumpa Nabi, tinggalkanlah UMNO dan Barisan Nasional. Itu saja alamat dia. Buat tak mesti orang yang baik-baik saja mimpi jumpa Rasulullah. Orang yang baik ni sebagai karamah, sebagai ma'unah, sebagai maknanya memuliakan dia. Tapi kalau orang jahat mimpi benda baik, tanda nak berubah. Cadangan saya, ustaz memandangkan MP3 banyak dijual secara haram di pasaran sekarang ni, saya cadangkan keluarkan sendiri MP3 Ustaz. Dia suruh buat MP3. Kita setakat ni tak buat lagi lah. Bukan-bukan kita yang nak buat sendiri. Kita tanya juga penjual-penjual, jadi tak buat lagi lah. Yang ada di pasaran sekarang semuanya hak palsu belaka. Jadi wang-wang yang sepatutnya sampai kepada tabung-tabung pasti pondok dan madrasah banyak dikaut oleh penjual-penjual MP3 ni. Jadi kita kalau bertanggungjawab jangan beli lagi. Kadang-kadang kita buat lebih daripada MP3 lagi. Sebenarnya bukan kita nak banyak sangat buat. Nak untuk keperluan saja. Kalau kita nak kira nak banyak, serma orang nak banyak, serma tiap-tiap malam kuliah mesti kita jual. Tapi ada juga kita tak benarkan ambil gambar beberapa kuliah dalam seminggu kerana banyak sangat. Orang-orang daripada Kuala Lumpur mari nak buat, nak buka syarikat. Daripada Kota Baru nak buka syarikat. Ya, kata sabar dulu. Niat jual kohor-kohor dulu budak-budak. Dia gitu. Kalau nak kira nak buat belaka. Macam-macam orang mari jumpa nak buat. Nak buat tu, nak buat molek, nak buat apa, nak buat hak mahal, hak bitu, hak bini. Sabar akan datang insyaAllah. Takkan ni jual hak cak ayam gini dulu lah. Bukan kata nak jual sangat. Mana padang-padang batu. Menyembah luang, muak aja, pakai ada air kau. Ada air kau. Dodot kelasnya, engkau tahu. Ada juga. Tinggal separuh. Dia begitu. Ada satu masalah pasal harta pusaka. Seorang ibu meninggal tiga orang anak perempuan. Dan tiga orang, ada tiga orang anak perempuan dan seorang telah meninggal. Soalannya boleh tak harta pusaka itu bagi kepada adik laki ibu dan anak kepada anak yang telah meninggal itu. Anak yang telah meninggal. Tengoklah anak yang telah meninggal. Anak si mati yang telah meninggal. Dikalulah selepas dari empat dia meninggal dulu tak dapat. Meninggal kemudian dapatlah. Yang sepatutnya dia nak makan harta dia ketinggal. Dia mati kediam. Dia tak boleh nak dapat harta dia mati dulu. Ayah tuan kata anak mati dulu tak dapat lah, tak bagi anak tu lagi. Ni ayah mati dulu tak bagi lagi, anak satu dapat. Patut anak tu pula mati, bagi anak tu hak mati tu dapat. Tu ya pada waris dia pula. Isteri dan anak-anak dia pula. Faham lagi? Nampak lagi? Ayah kita tuan kata kita anak, kita mati dulu tak boleh kata. Ayah kita tak mati lagi, tuan kata. Dan kita mati dulu. Ayah kita mati dulu. Baru kita mati. Kita dapat bagi ayah. Kita ni anak-anak kita. Kita KO tau. Apa hukumnya berubat menggunakan tali pusat bayi baru lahir untuk penyakit kronik? Adakah boleh dijual kepada orang yang memerlukan? Hukumnya haram menjual tali pusat kepada orang yang memerlukan. Tak boleh. Anggota tubuh badan manusia, pendapat yang utama di kalangan ulama' tak boleh jual. Masalah berubat dengan perkara ini berlaku khilaf di kalangan ulama' dengan tali pusat ini. Dan perkara ini masih lagi di dalam kajian. Masih lagi sebenarnya di dalam kajian. Walaupun ada banyak keputusan-keputusan yang kita dengar, maknanya mujarab. Tetapi ramai juga kita tengok doktor-doktor pakar yang memberi tentangan kepada keputusan-keputusan yang dibuat hasil daripada perubatan dengan menggunakan tali pusat ni. Walau bagaimanapun, kalau benda ni mujarab, boleh kita berubat jikalau ubat tidak ada ubat yang standing dengan tali pusat ini. Cuma nak buat bank tali pusat ni, sebaik-baiknya janganlah. Nak simpan dalam tempat, satu tempat kita bayar pula tempat tu, dia simpan tali pusat anak kita. 20 tahun ni, 30 tahun ni kita ni ada sakit pula, boleh berubat. Mudah berubat pun. Takut kita mahal tanah esok usia mana kita tahu. Jadi benda-benda tu biar dulu lah. Jadi simpan tali pusat pula apa semua. Pada ulama-ulama kata sunat tanang. Sunat tanang tali pusat budak dengan uri, dengan temuni, dengan apa. Hari ni main simpan pula, buat bank tali pusat pula. Banyak lagi. Bacaan semua bagus, tapi masa bangun dari rokok tangan berhayun lebih 3 kali. Sujud pula kali terangkat, sujud pula kali kakinya lawakah. Macam kok hok masjid kista terangkat, apakah sah semayang itu? Dia rokok comel, tapi bila naik tu tangan bergayung. Sami Allahu liman hamidah. Gitu. Batal semayang. Batal semayang. Dia kira melampau. Yang tak batal ni bergayung dengan sebab sami'a. Sami'a Allahu liman hamidah. Begitu. Tidak ayung. Dia hasil getaran tangan dia sahaja. Lepas tu diberi maaf. Ya? Bukan sami'a Allahu liman hamidah. Dan gitu. Ha, ada orang kata batal dah. Ha, jangan tu ekstrim sangat. Yang batal ni dia sengaja. Sami'a Allahu liman hamidah. Dia buat gerak tangan. Tiga kali berturut-turut batal. Tapi dengan sebab waktu gong tu tangan. Dah tangan ni sendi. Nah, sendi sini memang dia bergayung. Nah, dia bergayung sikit. Bergayung sikit tu. Jadi tabiat dimaaf. Nah, cuma kalau melampau. Macam tadilah. Banyak angat pagi tu bergayung. Ah, batal lah. Nah, lebih pada hak pula. Dah. Kemudian sujud kaki terakak. Sujud kaki terakak. Kaki belakang terakak. Nah, mana ni? Lutut dak terakak lah. Ingat kaki terakak dua-dua naik gitu. Nah. Tu orang nak tepek dera tu. Terakak gitu. Nah. Jadi bila sujud, kaki terangkat. Sah ke dak sujud? Jawabnya jika telah berlaku sekejap tamak nina pada tujuh anggota baru terangkat sah. Ataupun terangkat dulu kemudian sah boleh ditentukan kemudian dan dapat tamak nina. Nah, sah juga. Jadi tangan kita pun begitu juga lah. Dak kaki, dak lutut. Tujuh anggota. Dua tapak kaki, dua lutut, dua tapak tangan dan satu dahi. Bila sujud, bila kita sudah dapat tamak ini, sekurangnya subhanallah. Nah, diam dah tujuh-tujuh tu. Kita angkat salah satu dak atas lah. Jadi tak bolehnya masih mula-mula tu. Macam tangan kan. Mula-mula tu letak. Enam lalu lah tangan dak letak. Baru dak soh. Tapi kalau dah tamak ini, subhanallah, rabbiyal a'la. Tamak indah lah tak? Tujuh anggota. Dia pun akak garu kata. Nah, ada akak. Pasal berlaku dah tamak indah. Faham? Gitu kan kaki terakak. Tapi dia letak terakak lalu. Letak terakak lalu. Tak dapat tamak indah. Nah, bangun baru duduk. Baru letak kaki. Pelik apa ni? Nah, macam geria, wajikan. Nah, jadi kalau dah tak dapat tamak indah. Bersama-sama tujuh anggota. Terakak sama sebelah. Tak sah. Nah, melainkan dia tak letak. Kaki dia memang terakak. Nah, pasal masuk usia dia kok dia masuk usia. Nah, rebah sampai mustah baru ni, masuk usia. Nah, dak boleh nak jetak tak apa. Tu lain tu darurah. Soalan seterusnya. Saya kerja kontrak dalam loji Petronas. Saya nak tanya, boleh tak saya makan buah-buahan yang terdapat dalam loji tersebut? Set bahan buah ni. Termasuk buah kelapa yang terdapat di kiri kanan jalan, tolong jelaskan. Payah kita nak jelas. Hak saya kelapa siapa? Nah, kita pastikan dulu kelapa siapa? Hak kiri kanan tu lah. Nak tahu kelapa tu hak siapa? Nak jawab kan? Kalau hak orang, hak tuan ni izin dia kan? Tuan ni memang tak cara dah. Apa-apa nak ambil lah. Boleh kan? Nah, tapi kalau hak orang, kena minta izin. Nah, hak majikan, majikan yang tanam. Beritahu pada majikan, boleh makan. Tak ada masalah. Soalan dua, bolehkah jelaskan bagaimana dengan orang yang memegang atau baca Quran dengan tidak berwudu? Bagaimana kita nak beli Quran? Adakah kita perlu ada wudu atau tidak? Nak beli Quran tidak disyaratkan ada wudu. Yang disyaratkan ada wudu nak menjamah Quran. Beli tak mesti jamah. Nah, beli tak mesti jamah. Nah, beli tak mesti jamah. Beli tiga lori beli. Tak apa. Oh lah, jatuh. Jatuh mahu saya tiga lori. Ada apa? Akak jual beli dalam junub ni. Dalam junub. Mana tak ada masalah. Beli Quran. Jual beli Quran. Yang tak boleh, nak pegang Quran tu. Saya terima kan. Dia ambil Quran daripada tangan tuan kedai. Tak boleh. Ya? Dia bukan darurah. Mesti kena ada wuduk juga. Nah, darurah ni Quran jatuh. Beli kan darurah. Kita boleh ambil wuduk kan. Nah. Ini di tanah tu bila air tu. Nah, cari masjid. Kita tak ada nak beli Quran. Ambil lah wudu. Takkan dah lewat persediaan. Nah, nak beli kursus kau pun boleh sedia lagi. Siap dengan puyuk belanga pun lebih. Nah, dengan mesin pisah cukur, dengan sabun, dengan ubat tiap bawa pula kerang. Bukan nak beli Quran, apa tak damai wudu. Nah, maknanya nak seribu daya, sekejap je. Kau nak beli Quran, berhenti sekejap, surat, ambil wudu. Nah, tamu jamah nak beli saja tak ada syarat. Ada wudu. Hadas so pun boleh. Nah. Boleh akak jual beli. Hadas so. Soalan tiga, boleh tak kita tinggal serumah dengan kawan kita yang selalu bawa balik orang puan? untuk keseronokan saya. power ni. Muduk kat mana kau? Dia kata boleh tak duduk serumah. Bilik lain-lain lah. Sewa serumah. Nak sewa seorang, dah buat cetam. Sewa serumah, bilik lain-lain. Kau si dua, kalau rumah tu 1,500 orang. Tapi orang sebelah rumah, balik opah hakmu. Nah, hukumnya, kalau dah sekali-sekala kita tak tahu berlaku begitu, tak perlu kita pindah. Tetapi kalau memang jenis wali rupang itu, kita perlu pindah ataupun kita beri nasihat kepada dia, tak boleh. Silap ulangnya kita-kita. Bahan takaknya kita-kita. Telah dia pun dalam bilik rupang tu. Lelaki pula, jebit stok, dia beli rokok. Jagang usyak pun siapa? Ini kita-kita kena. Lelaki tengok orang jagang usyak lagi, dia pun bawa. Kita tak tahu benda. Kita tu bilik air, dengan pakai tualat saja. Orang puan pula nak masuk bilik air. Dan malai. Kita kata, awet mana pula? Pasal apa kita tak benar sangat? Ini kita-kita kena. Bahan di cegah maksiat. Dia gitu. Kalau tak pergi cegah maksiat, kita pula silap hari bulan. Tengah malam, dia ada rapat. Tengah malam puan tu sakit perut nak berok. Lah kita pun sakit perut juga. Minum air kat markah ni banyak sangat. Puan tu baik pula pakai kagumang gantung. Kita pula, wah, nak ke tak ada orang. Di jamak sepeda saja. Tak boleh. Kita direbah atas kat puan. Balik awal tu. Jadi, punah dengan kita-kita. Jangan main yang kata saya dah ada, saya tahan. Kepung tahan. Tu imam rebah peluling. Jangan main kalau orang puan. Tak ada dah pun ada. Memang jadi susah hati kita. Bolehlah kita jadi makmum pada kawan kita yang semayang cerlang cerluk. Rajin buat malam dok. Boleh hukumnya. Hukum orang yang semayang cerlang cerluk ni jadi orang fasik. Orang fasik jumhur ulama kata sah kita buat imam. Cuma tidak afdal. Sebaik-baiknya imam yang tidak fasik. Cuma sah ikutan saja. Banyak pinjaman sekarang sama ada rumah atau kenderaan yang punya skim garayan di mana kena pinjaman itu diinsurankan. Bila berlaku kematian kepada peminjam, pihak bank tidak akan menuntut baki pinjaman daripada peminjam atau pinjamin kerana ia telah diinsurankan. Soalannya, adakah telah lupa tanggung jawab wali peminjam untuk menyerahkan hutang tersebut walaupun peminjam ada meninggalkan harta? Pihak syarikat menghantar saya dan kawan-kawan berkursus di luar negara. Gara perjanjian ini dibenarkan dibayar oleh syarikat dengan syarat mesti resit disediakan. Masing-masing punya peruntukan bilik di hotel, tapi kami telah berkongsi bilik. Dengan adanya teknologi terkini, masing-masing telah punya bil hotel sendiri walaupun berkongsi bilik untuk tuntutan pakaian musim sejuk. Bil juga telah diadakan walaupun tidak pakaian yang dibuat, apa berkongsi bilik dibenarkan. Baik, masalah kita buat pinjaman, kemudian kalau kita mati, maka kita tak payah bayar pinjaman tersebut kerana pinjaman itu telah kita insurankan. Ini setengah daripada perkara yang dipertikaikan sekarang ni. Kalau boleh, janganlah buat insurans atas pinjaman yang telah dibuat. Tapi kalau atas pinjaman kita itu berdasarkan kepada riba dah, maka insurans yang kita buat pun tidak sah. Kerana akad riba itu tak sah daripada awal lagi. Dari awal tu batal dah. Jadi rosak dah situ. Apatah kita nak insurankan pula pinjaman kita itu. Bila kita mati, kalau akad itu tidak sah, maka apa yang kita ambil daripada orang secara tidak sah, wajib dibayar juga dengan harta si mati. Itu yang sepatutnya berlaku. Kemudian masalah buat bil sendiri ni, tengok majikan lah. Kalau majikan tu orang Islam, tak boleh buat lagu ni. Mereka majikan yang benar buat lagu tu. Aku beri munduk hotel kat lagi. Munduk hotel, ni beraturnya bagian duk hotel. Kita tuang punya syarikat. Harta kita. Cakap apa kerja kita nak pergi kumpul ni? Ni 200 duk hotel. Dia sampai ni dah duk hotel, kita masih India. Nak utuh lah 200 ya. Kita tak ada hak. Kita tuang je tahu dong. Boleh ke muang kita tu? Boleh. Hukumnya tak apa kalau majikan benarkan. Tapi kalau majikan tidak benarkan, tak boleh. Dipanggil menipu. Hulu, tak boleh. Mereka memang ia akan telah dikeluarkan peruntukan itu untuk kita. Tidur tak tidur, dikeluarkan juga banyak itu kepada kita. Maka baru boleh kita nak tidur hotel atau nak tidur bila jalan. Kerana peruntukan yang tetap dah. Tapi atas semata-mata bukan peruntukan tetap, kita yang keling ke dia, tak boleh. Dia kena tidur dulu, kena beli dulu benda tu, baru boleh keling. Kalau hak memang keluar dah untuk kita sebanyak tu, barulah tak apa kita tak tidur, tak beli, kita buat benda lain. Dapat keuntungan. Berapa lama jangka waktu rehat dibenarkan antara dua solat bagi solat yang dijamak? Bolehkah solat itu bercakap atau pergi ke tandas antara dua solat tersebut? Lepas solat jamak, dia kata nak buat satu lagi, lama mana boleh berhenti? Mayat zuhur dengan asar, boleh berhenti sekejap. Tak boleh fasil yang lama pada uruf. Maknanya nak pergi makan asar, tak boleh. Nak sekadar nak ambil wuduk semula boleh. Sekadar nak cing, nak berok boleh. Tapi jangan lama lah. Nah, lebih berok lama 2 jam, 2 jam lebih berok. Ah ha, putu walak dia bagi. Nah, ha, sekadar nak kilas sebang semula, sekadar nak diambil minyak atas semula dalam kereta masuk balik, tidak putus walak. Nah, tapi kalau sengaja duduk lama, putus walak lah. Sengaja duduk dengan putus walak. Tapi kalau ada benda, tak putus walak. Nah. Ha. Apakah hukum bercinta tanpa ikatan yang sah? Apakah hukum bekerja dengan majikan orang Cina? Apa hukumnya kahwin lari? Apa hukum potong kuku rambut atau bulu sebelum mengakad adab sah? Ha. Baik. Hukum bercinta tanpa ikatan yang sah. Hukumnya tengok. Laki-laki cabut caci laki-laki. Cinta atas dasar ukhuwah. Atas kerana agama. Itu dituntut dalam Islam. Nak? Ha? Cinta kasih sayang macam leni lah. Nak? Kasih sayang antara laki-laki dengan perempuan. Lakmi, lakyu. Duk main gitu. Hukumnya haram. Karena dalam Islam tidak boleh berkasih sayang laki-laki perempuan yang bukan mahram. Melainkan selepas daripada nikah. Nah, lepas nikah barulah orang galak, orang kasih, orang cinta. Nah, sebelum nikah hanya kita boleh risik dan pergi tengok. Tengok saja boleh, kita tak boleh. Nah, pergi tengok. Walaupun tunang dah dari bok, nak buat lebih kurang. Nah, bawa rasa rindu nak pergi tengok hari tunang, dia tengok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kau ni pula. Ha, dak rindu nak pergi tengok, semek. Ha, pergi tengok. Tengok store. Ha tu. Nak bawa pasal cinta wala ni, nak kasih, nak main telefon, gitu, gini. Ha, tak boleh. Hukumnya haram. Walaupun main telefon, haram juga. Nak? Ha. Walaupun cakap dah boleh. Nak? Itu benda tu, benda tu tak ada dalam Islam. Nak nak telefon, benda mustahak je. Nak? Ha, tahak nak mustahak boleh tanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buat ni? Abang ni. Dah nak kabar benda? Daftar tak lagi? Ha, boleh lah. Ha? Haa, benda mustahak. Nah, ha. Ha, tu boleh lah. Ni mainan tu main walau-walau. Walaupun tak tunang dah, walaupun tak tenang, hukumnya haram. Nah, walaupun main mesej, tak ada suara, tak boleh juga. Buat dia. Lelaki kita duduk saja. Nah, awak buat apa? Lelaki, apa orang kata? Merok. Nah, nah. Ha, bagaimana? Nah, ha. Boleh main gitu, duduk main gitu je, habis. Habis bikin gitu. Kita duduk kaya lah ni. Gulung lepas ni atas kati. Kau puang di rumah tu. Bawa kati tu. Nah, juga. Apakah kau kerja dengan majikan orang Cina? Boleh kerja dengan orang Cina, orang India, orang apa? Yang tak boleh kerja dengan? Musuh-musuh Allah. Nah, ataupun kafir harbi. Nah, jadi orang anak orang Islam, yang perempuan, nyumur ulama mengatakan haram kerja dengan orang kafir, perempuan tak boleh. Nah, orang kafir perempuan tak boleh. Pada tempat tu ada orang kafir tu. Kalau tak ada tempat tu orang Islam Melaka, cuma milik orang kafir, maka makruh orang perempuan bekerja. Tapi kalau macam sekarang, kerja kedah sini, buat orang kafir, orang puan, atau anak puan kerja di sini, hukumnya haram. Laki-laki makruh. Nah? Ha. Apa hukum kahwin lari? Ha. Hukumnya sah lah. Kalau lepas pada kahwin tu, baru dia lari. Nah? Ha. Sah. Panikah apa semua, mak dah suka, dia pun lari duduk rumah lain. Nah? Tapi kalau dok nikah lagi, buat lari dulu baru nikah, tak sah kalau ada wali di rumah. Nah? Ha? Oh, laki ni, oh, ayah tak perkenan, tak kenal dah. Nah, ayah kata, bambu ni, set, biru kak ni, salah nikah, mak. Nah? Ha? Jadi, tahu dia tu ketua pemuda, buat lari juga. Buat nikah di golok, tak sah, kerana wali ada di rumah. Dok lebih tahu, dok apa, ambil anak perwali yang buat lari nikah kat lain, tak sah. Nah, hukumnya haram berdosa sama. Kena nikah semula pasal wali ada. Yang boleh nikah lauh pada wali, hak pang ada di luar negeri dah. Telefon pada wali, wali kata dah nak pergi, tak sehat atau tak ada sambang. Barulah latih wali hakim di England, di Perancis, di sana. Baru boleh. Ni ambil di rumah, buat lagi wali golok, wali lagi kata panjang, nikah. Tanpa kata wali, hukumnya haram dan juga berdosa besar, serta tidak sah. Apa hukum motong kuku rambut atau bulu sebelum mengangkat hadam besar? Boleh. Sebelum angkat hadam besar ni, potong kaki boleh, tak ada masalah. Nah, tidak bolehnya yang makruhnya masa kita dah niat nak sembelih, nak korban, tiba-tiba kita tak, belum lagi korban, kita pergi potong kuku, potong bulu, itu ada larangan makruh di dalam agama. Kalau kita dalam junub, pendapat jumhur ulama tidak makruh pun. Nah, itu hanya pandangan sebagian ulama yang tidak berdalilkan hadis yang sahih. Hanyalah pandangan, tak salah pandangan tu. Tapi yang kuat, yang rajih di ulama, tidak ada satu nas yang melarang orang junub, orang yang hadap sah, potong kuku, potong rambut, tak ada masalah. Nah? Soalan terakhir, adakah batal wuduk mayat isteri jika bersentuhan dengan suami yang masih hidup? Jawabnya tidak batal. Nah? Yang batal mayat orang yang hidup. Nah? Nah? Isteri itu mati. Nah, mati isteri, mandi-mandi apa semua, wuduk apa semua siap dah ke, suami boleh cium. Nah. Ha. Jadi suami dia boleh cium dia, tak batal. Yang batal wuduk suami. Wuduk mayat tidak batal. Faham dah? Ha. Bolehkah mak saya orang kuat pas, abang saya orang kuat amno. Mak saya suruh abang masuk pas, tapi abang tambuh. Mak rasa hati dan tak mau lagi pergi ke rumah abang. Adakah dosa abang saya menolak surat mak itu? Dosa kan? Nak duduk pada golongan orang yang buat maksiat, orang zalim, orang yang menghabiskan wang, wang harta benda rakyat dengan sesuka hati, menolak hudud menghina Al-Quran, menggalakkan penjari, joget, konsert dan sebagainya, mengharamkan tazkirah ceramah, merobohkan masjid, membina kelak-kelak taroki dan kelak-kelak joget. Nak duduk pada tempat yang begitu sesak. Mak tu panggil, suruh mari duduk kat orang molek ni. Biarlah tak mau masuk pah pun. Jangan sokong benda kemungkaran ni. Nak, dia tak mau ikut, haram lah. Ha? Nah, dia tak bolehnya perkara maksiat mak tu suruh. Nah, mak tu suruh mari sokong amno, barulah anak tu tak dosa tak ikut mak. Nah, kan mak suruh tu benda yang maksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tak boleh kita taat pada makhluk kalau benda tu jadi maksiat kepada Allah Taala. Bapak saudara saya kerjanya tiup sunnah ketika pentadbiran hari raja dan majlis diraja. Apakah hukum kerjaan itu? Menurut jumhur ulama, kerjaan meniup surunai ini adalah haram. Nah, ha. Adakah sah semayang tadi ketakbir dengan qada yang slow tanpa didengari? Slow kan kalau tak dengar. Slow ni dengar lah. Nah, ulama-ulama bersepakat bahawa takbir mestilah dengan berlafaz. Mesti didengar pada telinga kita walaupun perlahan. Alif lam lam he, alif kaf ra, 8 huruf. Melainkan kalau ada gangguan bising, motosikal lalu, jet lalu, alik kota lalu. Jadi tak dengar. Ha, ada bunyi ingin, ada bunyi budak tepik. Tapi kalau dalam keadaan sunyi, dengar Allahu Akbar, baru sah. Tapi kalau hanya gerakkan mulut saja, ulama-ulama sepakat tidak sah, tidak jadi, mesti kena takbir semula. Wallah subhanahu wa ta'ala. Tak ada, insyaAllah. Kita akan bertemu lagi pada bulan hadapan. Ha, malam ini ceramahnya di Sungai Buaya dulu nak. Ha? Pakai gua dulu. Ha? Ha? Markas so. Ada pula pakai. Ha, jadi tindih dah ni. Tak apa, pergi pakai dulu tapi tak lama, pakai 10 minit je ceramah. Ha, pasal nak ada dinum di Terengganu 11 tahun. Dinum setengah jam dulu. Dengan jarak apa? 29 minit. Nah, ha. Jadi pakai boleh 10 minit ataupun 11 minit. Nah, di Sungai Buaya pula. Nah, waktu Terengganu pula. Ha, insya-Allah. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi.